عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudaraku dan adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pelajaran kita di kesempatan yang lalu kita telah membahas kelanjutan dari pembahasan kita, yaitu perkara yang terkait dengan al-ma'asi wadh-dhunub, yang terkait dengan kemaksiatan dan terkait dengan perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hal yang demikian itu telah kita simak bersama akan mempengaruhi tauhid seseorang, akan mempengaruhi kesempurnaan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, apakah menguranginya atau sampai mencabut dari keabsahannya, yaitu menghilangkan keabsahan la ilaha illallah, menghilangkan keabsahan dari Islam. Dan pada bab yang telah kita baca, al-muallif al-imam Ibn Rajab rahmatullah alaih, beliau menerangkan bahwa al-ma'asi, kemaksiatan dan dosa, itu merupakan cabang dari cabang-cabang kekufuran, cabang dari cabang-cabang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba yang mengharapkan kesempurnaan tauhid untuk dia mewaspadai bukan hanya kesyirikan, bukan hanya yang penting tidak musyrik, tapi bagaimana dia memperbaiki dirinya dengan mengerjakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sebagai wujud dari upayanya menggapai keutuhan la ilaha illallah, sebagai wujud dari upayanya untuk menggapai kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa dalil telah disebutkan, yang diantaranya bahwa Al-Imam Rajab menerangkan bahwa di antara bentuk maksiat ada yang disebut sebagai syirik. Disebutkan oleh beliau seperti misalnya apa yang beliau sebutkan dengan riya, datang keterangan dalam nas bahwa riya disebut sebagai syirik. Begitu juga al-'alb bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, dinamai dalam syariat sebagai kesyirikan dan lain sebagainya. Dan juga beliau menyebutkan bahwa perbuatan seorang mengerjakan kemaksiatan dan dosa disebut dalam nas syariat sebagai kekufuran dan kesyirikan. Dicontohkan oleh beliau seperti misalnya membunuh jiwa yang diharamkan, Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kufuran. Ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu merupakan cabang dari kesyirikan dan cabang dari kufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor pembahasan yang terakhir yang dibahas oleh penulis itu al-Imam rahmatullahi alaih adalah beliau menerangkan bahwa telah datang penyebutan dalam nas syariat, nas Al-Quran, penyebutan ilah bagi hawa nafsu yang diikuti. Artinya bahwa yang mengikuti hawa nafsunya, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai ilah yang lain bagi dia. Sedangkan dia dituntut untuk mengikrarkan tidak ada ilah selain Allah. Maka menjadikan hawa nafsu sebagai ilah ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Bertentangan dalam bentuk mengurangi kesempurnaannya dengan ma'asi wa dhunub, dengan kemaksiatan dan dosa, ataukah dalam bentuk sampai mencabut keabsahannya, yaitu dengan melakukan kekufuran dan kesyirikan dari jenis yang besar. Maka ayuhal hadirun, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, maka hal ini menjadi perhatian yang besar bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang menggapai keridhaan Allah, bagi orang yang mengkhawatirkan kurangnya kesempurnaan dia dalam mewujudkan la ilaha illallah, bahwa dia harus mewaspadai sampai kepada kemaksiatan dan dzunub, sampai kepada maksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir bab beliau menerangkan, setelah beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, menghambakan dirinya kepada dinar, menghambakan dirinya kepada dirham, disebut dalam nas hadis tersebut bahwa orang tersebut adalah hamba bagi yang dia ibadahinya, hamba bagi yang dia cari, hamba bagi yang dia inginkan dari harta dunia dan kesenangan. Nabi mengatakan ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham. Celaka dan merugilah hamba dinar, celaka dan merugilah hamba dirham. Celaka dan merugilah hamba pakaian indah, celaka dan merugilah hamba perabot rumah tangga yang bagus, yang menjadikan itu sebagai tolak ukur keridhaannya, yang menjadikan itu semua sebagai ukuran kesenangannya, melupakan perkara akhiratnya, perjumpaan dengan Rabbnya Subhanahu, dia menjadi hamba dari apa yang dia jadi. Maka beliau itu al-hafidh Ibnu Rajab, فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه أول لأجله وعاد لأجله فهو عبده. Maka hadis ini menunjukkan, itu hadis yang terakhir kita baca tadi, hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu, mentaati sesuatu, di mana sesuatu itu menjadi tujuan hidupnya, puncak yang dia cari, membangun cinta dan benci di atasnya, membangun cinta dan benci bukan di atas Quran, bukan di atas sunnah, bukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu, membangun cinta dan benci di atas perkara-perkara dunia, fahu abduh, maka dia itu adalah hamba dari apa yang dia cari. Apa yang dia cari itu adalah dinar, Bahwa dinar itu adalah puncak tujuan hidupnya. Bahwa dinar dan dirham itu adalah apa yang dia cari. Maka dia adalah hamba bagi dinar. Dia adalah hamba bagi dirham. Dia adalah hamba bagi rupiah dan dolar. Bukan hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika syai' ma'buduhu wa ilahuhu. Dan sebaliknya, sesuatu itu, itu dunianya itu menjadi sesembahan dia dan menjadi ilah dari dia. Dan ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Ikrar bahwa tidak ada ilah baginya selain Allah, tapi dia telah jadikan selain Allah sebagai ilah. Maka pada bab yang berikutnya beliau berbicara tentang ta'atu syaitan taqdahu fi tauhidir rahman, bahwa mentaati syaitan, mentaati syaitan, mengikuti syaitan ini aib pada tauhid seseorang terhadap ar-Rahman, merupakan cacat pada tauhid seseorang terhadap ar-Rahman, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan itu menjadikan tauhid seseorang itu menjadi cacat. Artinya merusak kesempurnaan tauhid, bermaksiat kepada Allah, merusak kesempurnaan, kesempurnaan tauhid, kesempurnaan la ilaha illallah. Melanggar aturan Allah, merusak tauhid, menelantarkan perintah Allah, bermalas-malasan hingga akhirnya dia menelantarkan sholat, ya, melantarkan qiyam dan perintah-perintah Allah lainnya, melanggar larangan Allah, melihat yang diharamkan atau mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Ini merusak tauhid kita. Kuat sekali dimuliakan Allah. Merusak la ilaha illallah itu. Maka beliau qala wa yadullu alaihi aidan anna Allah ta'ala sama ta'at syaitan bi maksiatih ibadatan li syaitan, dan bukti akan hal ini adalah bahwasanya Allah ta'ala dia telah menamakan perbuatan mentaati syaitan dalam kemaksiatan, mengikuti syaitan dalam perkara maksiat adalah sebagai peribadatan kepada syaitan. Subhanallah. Seorang hamba yang dituntut untuk dia hanya menjadi hamba Rahman. Dengan kemaksiatan dia berpindah dari hamba Rahman kepada hamba syaitan. Maka bagaimana bisa selamat seorang yang ada tuntutan untuknya dengan la ilaha illallahnya, untuk dia tidak menghamba kecuali kepada Allah. Tetapi dengan perbuatan dan kemaksiatannya dia menghamba kepada selain Allah, menghamba kepada syaitan. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu bagi kalian musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Allah ingatkan kita bahwa dia musuh, tapi manusia menjadikannya sebagai teman dengan dia mentaati syaitan, mengikuti kemauan syaitan. Mentaati syaitan, mengikuti kemauan syaitan, ibadah kepada syaitan. Disebut dalam syariat, dalam beberapa nas, bahwa itu sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah, ibadah kepada syaitan itu. Maka ini merusak tauhid atau tidak merusaknya? Apa jawabnya? Apa jawab ikhwan? Merusak tauhid atau tidak merusaknya? Hendak yang santai. Coba duduk yang baik. Jawab merusak tauhid. Di antara bukti akan hal ini adalah surat Yasin ayat 60 disebutkan di sini. Allah Jalla wa'ala berfirman, alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Bukankah Aku telah ikat perjanjian bagi kalian atau kepada kalian, wahai anak Adam. Ini khitab mencakup kita semua. Yang dipanggil di sini kita semua, mukmin. Hatta al-kafir. Bahwa Azza wa Jalla telah mengikat janji untuk kita, jangan la ta'budu asyaitan, jangan kalian beribadah kepada syaitan. Maksudnya dengan mentaati syaitan, mengikuti kemauan syaitan. Wa qala akhiran an khalili Ibrahim annahu qala li abihi. Dan Allah Jalla wa Ala juga mengisahkan tentang kekasihnya yaitu Ibrahim. Bahwa Ibrahim ini berkata kepada bapaknya ketika dia mendakwahi ayahnya, mengajak ayahnya kepada tauhid, mengajak ayahnya untuk hanya taat kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, janganlah kau beribadah kepada syaitan. Bukan ibadah kepada syaitan hanya dalam bentuk seseorang menyembelih untuk selain Allah. Itu bentuk ibadah kepada syaitan. Menyeru selain Allah, dia bentuk ibadah kepada syaitan. Akan tetapi al-ma'asi jami'uha, kemaksiatan keseluruhannya, dia termasuk kepada ibadah kepada syaitan. Ibadah kepada syaitan. Pelanggaran seluruhnya, dia termasuk kepada bentuk peribadahan kepada syaitan. La ta'budu syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiyyah. Karena sesungguhnya syaitan kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah, dia telah bermaksiat kepada Ar-Rahman. Kalau taat syaitan adalah ibadah kepada syaitan. Maka berkata Al-Hafidz selanjutnya, faman lam yuhaqqiq ubudiyyat Ar-Rahman wa ta'atahu, maka barang siapa yang belum merealisasikan penghambaan kepada Ar-Rahman dan peribadatan kepada Ar-Rahman, fa innahu ya'budu syaitana bi ta'atihi lahu, maka sesungguhnya dia telah beribadah kepada syaitan dengan dia memberikan ketaatan kepadanya. Nah, kalau seorang yang belum mewujudkan kesempurnaan tauhid sehingga ada pada dia unsur dari kemaksiatan kepada Allah, ada padanya unsur dari peribadatan kepada selain Allah. Bisa dipahami ini, kawan? Jadi seseorang yang belum menyempurnakan tauhid, belum merealisasikan keutuhan tauhid, maka ada padanya unsur dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata al-muallif, penulis, beliau melanjutkan, walam yukhlus min ibadati syaitan illa man akhlasa ubudiyyat ar-Rahman. Dan tidak ada yang selamat dari peribadatan kepada syaitan. Tidak ada yang selamat dari peribadatan kepada syaitan kecuali orang yang mengikhlaskan ibadah kepada ar-Rahman. Kecuali seseorang yang dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alladziina qala fihim, dan mereka itulah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang mereka dalam surat Al-Hijr ayat 42, Allah mengatakan inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku itu hamba-hamba Ar-Rahman. Laisalaka alaihim sultan, tidak ada bagimu wahai syaitan, tidak ada bagimu wahai iblis atas mereka kekuasaan. Iblis tidak berkuasa untuk mengganggu anak Adam apabila dia mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mentahkikkan tauhid mewujudkan keutuhan tauhid dan kesempurnaan tauhid. Mereka orang-orang yang mengikhlaskan kemudiannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Qawmul ladina haqqasu qawla la ilaha illallah. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Hijr ayat 32-42. Orang-orang yang telah merealisasikan la ilaha illallah. Wa akhlasu fi qawliha. Dan mereka orang-orang yang telah mengikhlaskan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Telah ikhlas dalam pengucapannya terhadap la ilaha illallah. Wa saddaqu qawlahum bi fi'lihim. Dan dengan perbuatan mereka, itu dalam ketaatan yang mereka kerjakan, mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang mereka perbuat tersebut itu selaras dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi keserasian antara ucapan dan perbuatan itu tidak terwujud sampai seseorang tidak memberikan ketaatan kecuali kepada hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dialah orang yang mengatakan la ilaha illallah wa mustayqinan biha qalbuhu, dan hatinya yakin dengannya. Dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi wajh Allah, hanya mengharapkan wajh Allah. Dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ghairu syakin fihima, tidak ada padanya sedikit pun keraguan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mewujudkan la ilaha illallah dan mengaplikasikannya dengan perbuatannya, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Bisa dipahami oleh ikhwan ya. Kemudian kata beliau, qala falam yaltafitu ila ghairillahi mahabbatan wa raja'a wa khasyatan wa ta'atan wa tawakkula, dan mereka tidak melirik kepada selain Allah Jalla wa'ala, tidak melihat kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan kecintaan, dengan pengharapan. Maksudnya dia tidak mencintai selain Allah, dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Adapun selain Allah, dia tidak berikan padanya kecintaan. Cintaan itu hanya dia berikan, kecintaan yang murni hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang menjadi tujuannya, Allah lah yang menjadi puncak harapannya, Allah lah yang dia gantungkan padanya rasa takutnya, tawakkalnya. Dia bersandar hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa humul ladzina sadaqu fi qawli la ilaha illallah wa hum ibadullah haqqa. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam ucapannya la ilaha illallah. Jadi kejujuran yang disebutkan dalam hadis, man qala la ilaha sidqan min qalbihi, orang yang masuk surga adalah yang mengucapkan la ilaha illallah jujur di dalam hatinya. Allah orang yang selaras antara perbuatan dan ucapan. Mereka orang-orang yang jujur dalam ucapannya. La ilaha illallah wa hum ibadullahi haqqa. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman pada syarah beliau, kata beliau, qala idzan fa ulima anna ta'ata syaitan hiya naum ibadatillah. Maka diketahui dengan uraian ini bahwa mentaati syaitan, memberikan ketaatan kepada syaitan, bermaksiat kepada Allah, ini merupakan unsur dari peribadatan kepadanya. Itu kepada siapa? Peribadatan kepada siapa? Kepada syaitan. Nah, karena ta'alluha lil lillahi wasta'budu lahu yaqtali ta'atahu wa ma'addatahu wa qawfahu wa raja'ahu wa ifradahu bidzalik. Sebagaimana sebaliknya, at-ta'alluha lillah, peribadatan kepada Allah, mengibadahi Allah, berarti mentaatinya, mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Nah, karena mengibadahi Allah adalah itu, mentaatinya. Maka sebaliknya, taat kepada syaitan adalah bentuk peribadatan kepada syaitan. Taat kepada syaitan dalam mengerjakan maksiat yang diharamkan dilanggar, yang dilarang dilabrak, dikerjakan. Apa dalam bentuk melanggarkan perintah Allah Jalla wa'ala. Maka ini semua yang merupakan bentuk dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sangka bahwa ketika seorang bermaksiat tidak akan terjadi apa-apa pada tauhidnya dia dan ucapannya la ilaha illallah. Jangan menyangka bahwa ketika orang mengerjakan maksiat bahwa dia tidak beribadah kepada siapa-siapa selain Allah. Sungguh kemaksiatan itu adalah bentuk dari ketaatan kepada selain Allah dan peribadatan kepada selain Allah. Meskipun kalau kemaksiatan itu bukan berupa syirik akbar, seorang tidak menjadi keluar dari Islam. Saya tidak katakan bahwa bermaksiat yang bukan kekufuran berarti seorang itu kafir seperti mazhab Khawarij lah. Orang-orang Khawarij mazhabnya apa? Yukafir bil kabirah, mencap orang lain kafir disebabkan karena dia melakukan dosa. Akan tetapi apabila kemaksiatan itu dunia kufurin, tidak sampai kepada kufuran, para ulama yaqulun, mereka mengatakan kufrun duna kufri, tetap dinamakan sebagai kufuran meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada padanya unsur peribadatan kepada selain Allah, luput dari kesempurnaan la ilaha illallah. Maka orang yang luput dari kesempurnaan la ilaha illallah, luput pula fasilitas yang akan didapatkan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara utuh. Luput pula dari keamanan yang sempurna, keamanan di dunia yang sempurna, keamanan di akhirat yang sempurna dari azab Allah. Itu sebesar luputnya dia dari mengerjakan ketaatan kepada Allah, sebesar kurangnya ketaatan dia kepada Allah. Apabila ketaatan dia kepada Allah hilang secara keseluruhan sehingga dia jatuh kepada syirik akbar, maka hilang pula darinya perlindungan dari Allah secara keseluruhan. Maka dia khalidun mukhalladun bin nar, kekal di neraka jahannam. Itu siapa? Orang yang melakukan dosa berupa syirik akbar dan kekufuran kepada Allah. Tapi orang yang bermaksiat, maksiatun minal ma'asi, kita tidak katakan seperti perkataan orang Khawarij bahwa orang itu kafir. Tapi juga kita tidak katakan seperti orang-orang Murji'ah bahwa itu tidak mempengaruhi iman. Mungkin kita ahlu sunnah tidak ada mengatakan itu alhamdulillah. Akan tetapi secara penyikapan, secara aplikasi keseharian, mungkin masih ada pemahaman-pemahaman menganggap remeh ma'asi wadzunub, menganggap remeh kemaksiatan dan dosa, menganggap remeh mengerjakan perintah Allah. Sesungguhnya demikian ini, pangkal dan dasarnya itu adalah pemahaman al-irja. Menganggap wala ilaha illallah yukafihim, cukup bagi mereka. Maka apa yang diuraikan oleh Imam Rajab di sini adalah satu pelajaran yang penting. Untuk pelajaran yang berguna bahwa al-ma'asi wa kemaksiatan adalah cabang dari kekufuran. Membahayakan tauhid. Maka Syekh Abdul Rahman melanjutkan pada syarah yang tidak ada di buku antum ya. Ini saya kutip aja. Qala al-'abdu al-haqiqah wallazi yufridu rabbahu bitta'ah. Maka seorang hamba yang dia benar-benar hamba bagi Allah, dialah orang yang hanya mentaati Rabb-nya. Artinya hanya mentaati Rabb-nya, dia enggak mentaati selainnya. Wala yuti'u illa man amarahu Allah bi ta'atihi min ar-rusul. Sehingga dia tidak mentaati selain orang-orang yang Allah perintahkan untuk diikuti. Siapa dia? Yaitu para rasul. Dan ketaatan kepada rasul adalah ketaatan kepada yang mengutusnya. Allah jalla ala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati rasul, maka berarti dia telah mentaati Allah. Jadi sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, intabih, hati-hati dari ma'asi wa dhunub. Semoga Allah jalla wa'ala mensucikan hati kita dari kecintaan kepada kemaksiatan. Karena yang demikian ini kesukaan, kegandrungan terhadap satu dosa, itu aib pada tauhid kita. Wahai yang menginginkan kesempurnaan, wahai yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, wahai orang-orang yang masuk surga bersama dengan orang-orang yang Allah jalla wa'ala masukkan mereka tanpa isap dan tanpa azab. Apakah kalian sangka bahwa seseorang bisa menggapai kesempurnaan ini sedangkan dia bergelimangan dengan dosa, meskipun dia bersih dari syirik akbar, tapi dia bergelimangan dengan dosa, lisannya membicarakan orang, matanya melihat yang haram, tangannya mencederai, melukai, membolimi orang, hatinya hasad, dengki kepada sesama. Fa'ilallahi mushtaka, pada Allah Azza wa Jalla sajalah kita mengadu. Semoga Allah Jalla wa Ala sucikan kita dari kemaksiatan dan dosa. Dia tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dilolongkan kepada 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal 'adab. 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa 'adab. Mimpi kamu. Tetapi bolehkah seorang bercita-cita? Bukan tidak boleh, akan tapi buktikan dengan amal. Bahwa kesempurnaan itu hanya bisa digapai dengan oleh orang yang merealisasikan tauhid dan mewujudkan keutuhannya. Maka beliau penulis melanjutkan, fa'amma man qala la ilaha illallah bi lisanihi. Adapun orang yang mentaat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan dia, thumma aqa'a syaitan wa hawahu fi ma'siyatillah wa muqalafatihi. Lantas bersamaan dengan itu dia mentaati syaitan, mentaati hawa nafsunya dalam kemaksiatan kepada Allah dan menyelisih perintahnya. Faqad kadzdzaba fi'luhu qawluhu. Karena berarti perbuatan dia dengan mentaati syaitan, menyelisih Allah dan perintahnya, perbuatan dia ini telah menyelisih ucapannya sendiri. Itu orang mengucapkan la ilaha illallah, lantas dia bermaksiat kepada Allah. Ini pada hakikatnya bertentangan. Pada hakikatnya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan saja dia meninggalkan kesyirikan, tetapi dia juga meninggalkan memberikan ketaatan kepada selain Allah. Ditinggalkan semua ma'asi wa dhunub. Wa naqasa min kamali tauhidihi bi qadri ma'siyatillahi bi ta'ati syaitan wal hawa. Sehingga berkuranglah dengan kemaksiatan dia itu, dengan pelanggaran dia itu, min kamali tauhidihi, berkuranglah kesempurnaan tauhid dia. Seberapa besar kurangnya? Biqadari ma'siyatillahi fi ta'ati syaitan. Sesuai kadar kemaksiatan dia kepada Allah dengan mentaati syaitan dan hawa nafsu dia. Maka semakin besar dia berikan ketaatan kepada syaitan, semakin besar pula hilangnya kesempurnaan tauhidnya. Berkurang, berkurang, berkurang, hingga habis dan hilang tauhid itu dari dirinya. Nazar yang telah hilang dari tauhid, tercabut dari akarnya, maka tempat kembalinya adalah neraka, khalidun mukhalladan fil nar, kekal di neraka jahannam wa iyyadz billah. Adapun orang yang berkurang tauhidnya, sedangkan pokok tauhid itu masih ada dalam dirinya, maka dia terancam azab dari Allah Jalla wa Ala. Dan tempat kembalinya adalah surganya Allah, yauman min dahri, suatu saat kelak, seperti yang disebutkan hadisnya. Artinya bukan berarti dia selamat dari azab, seperti yang disangka oleh sebanyak kebanyakan orang. Maka selanjutnya kata al-Abu, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu ghayri hudan min Allah, dan siapakah yang paling sesat jalannya daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti hawa nafsu, bodoh orang yang paling sesat jalannya, karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Di saat dia dituntut untuk menjadikan Allah Rabbnya sebagai satu-satunya ilah, maka dia lah orang paling sesat. Kemudian kata Allah selanjutnya, qala wa la tattabi'il hawa fa yudhillaka 'an sabilillah, jangan kalian ikuti hawa nafsu hingga hawa nafsu itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Mengikuti hawa nafsu dengan kemaksiatan dan dosa, ini tidak selaras dengan la ilaha illallah, tidak selaras dengan jalan. Meskipun maksiat itu mungkin kecil, tapi yang namanya ma'asi, dia bertentangan dengan la ilaha illallah. Faya hadza kun 'abdallah, maka wahai anda, jadilah kalian hamba Allah, la 'abdal hawa, jangan kalian menjadi hamba bagi hawa nafsu kalian. Cukup seorang untuk dia selamat menjadi hamba bagi Allah SWT. Adapun seorang yang mentaati syaitan dengan hawa nafsunya, maka dia telah menjadi hamba syaitan, atau dia telah gabungkan penghambaan kepada Allah dengan penghambaan kepada syaitan, fawaqa'u fil isyrak, sehingga dia terjatuh kepada salah satu dari unsur unsur kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di depan, bahwa kemaksiatan adalah apa? Cabang dari kufuran dan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka al-Abu qala, kuna'kallah la'kdal hawa, jadilah kamu hamba Allah, jangan hamba hawa nafsu. Fa innal hawa yahwi bi sahibihi fil nar, karena hawa nafsu itu yahwi, menjebloskan pemiliknya ke neraka jahannam. Arbabun mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahhar. Kata beliau menurut firman Allah, apakah sesembahan yang banyak yang berjilat, apakah mereka lebih baik, adakah Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa? Artinya ayuhal hadirun ikhwasan muliakan Allah, jadikanlah hanya Allah Azza wa Jalla sebagai hamba, sebagai sembahanmu. Jadilah engkau hanya hamba bagi. Adapun seorang yang dia menjadi hamba Allah, kemudian dia juga menjadi hamba syaitannya, dia menjadi hamba dunianya, maka dia memiliki nasib bagian dari firman Allah, arbab mutafarriqun, apakah sembah-sembah yang berbilang, itulah yang lebih banyak, yang lebih baik. Tentu orang yang beriman menjadikan hanya Allah sebagai sembahan, bukan sembah yang berbilang lebih banyak. Allahul Wahidul Qahhar, atau Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Berkuasa, dialah yang lebih baik. Tentunya jawabnya adalah seorang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu. Kemudian kata beliau mengutip hadis Nabi, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar. Pada asalnya ini hadis dimasukkan ke dalam perkataan beliau. Wa beliau berdalil dengan hadis ini bahwa orang yang menjadikan puncak tujuan hidupnya, dinarnya, dirhamnya, dunianya, dia bukan hamba bagi Allah sendiri. Dia telah mengambil selain Allah sebagai Rabb-nya. Dia telah mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya. Dia telah jadikan dirinya pada posisi menghamba kepada selain Allah, menghamba kepada dunianya. Wallahi ma yanju hadan. Sungguh demi Allah, tidak ada yang selamat besok. Tidak ada yang selamat kelak min adzabillah, dari adab Allah, illa man haqqaqa ubudiyatallahi wa kecuali orang-orang yang merealisasikan penghambaan kepada Allah semata, walam yaqtu ma'ahu ila syai'in min al-arja. Kemudian bersamaan dengan itu dia tidak melirik dan dia tidak melihat kepada selain Allah azza wajalla dari tandingan-tandingan yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Tidak ada selamat dari adab Allah Jalla wa'ala melainkan siapa? Orang yang merealisasikan ubudiyah kepada Allah, mewujudkan penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia tidak melirik kepada selain Allah. Man 'alima anna Allaha ma'budahu fardun falyufriduhu bil ubudiyah. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa ilahnya, bahwa sembahannya, wa ma'budahu, dan tempat ibadahnya, barang siapa yang mengetahui Rabbnya itu tunggal, falyufriduhu bil ubudiyah, maka tunggalkanlah dia dalam penghambaan. Artinya, jadikanlah penghambaanmu hanya kepada dia. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia menyekutukan Rabb-nya dalam peribadahan kepadanya dengan suatu apapun. Tentunya ayuhal hadirin dimuliakan Allah, bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyekutukan Allah dengan mengerjakan syirik akbar. Tetapi orang-orang yang melakukan ma'asi wa dzunub, mereka memiliki nasib, memiliki bagian dari ayat ini. Memiliki bagian dari ayat ini, yaitu dengan dia memberikan penghambaan kepada syaitan, memberikan penghambaan kepada dunianya. Dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia bermaksiat kepada Allah, mentaati kehendak syaitan, ibadah kepada syaitan. Kemudian disebutkan di sini على العرض من رجل كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبله، فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى يفقد فردا بفرده. لو سبقين فرع عارفين ورعان العارف إن الاصطلاح للمصطلحات الصوفية، orang-orang sufi mereka memiliki istilahat-istilahat yang banyak, dan dia antara istilah yang sering mereka gunakan adalah istilah al-arif. Ada pun lafaz yang syar'i adalah yang dikenal dalam Islam, seperti misalnya muslim, mu'min, at-taqi, as-salih, as-siddiq, dan yang lain. Ada pun al-arif ini adalah mustalahat dari istilah orang-orang sufi. Dikatakan di sini kana ba'du al-arifin yatakallamu 'ala ashabihi, Dahulu sebagian orang-orang yang arif, mereka berkata-kata di hadapan teman-temannya di atas puncak sebuah bukit. Faqala fi kalami, dia bilang, dan di antara yang dia katakan, la yanalu ahadun muradahu hatta yanfarda fardan fardin. Dia bilang, seseorang tidak bisa menggapai tujuannya hingga dia menyendiri dengan yang maha tunggal. Dan hadal kalam, perkataan ini, hatta yanfarda fardan fardin, sampai seseorang menyendiri dengan yang maha tunggal, maknanya sahih. Maknanya adalah benar. Karena yang maha tunggal disini adalah siapa? Jadi maksud dengannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun penyebutan Allah dengan sebutan fard, wafat ini dia bukan termasuk dari nama-nama Allah. Baik nama Allah Jalla wa'ala yang semakna dengan ini, itulah Al-Ahad Al-Wahid, Al-Ahad Al-Wahid, Allah nama dari nama-nama Allah. Adalah fardun, dia bukan nama dari nama-nama Allah. Meskipun boleh seorang membabul khabar sebagai pemberitaan menyebut dengan istilah fard, tapi bukan sebagai penamaan. Karena penamaan ini babnya sempit, harus sesuai dengan usul syariah. Mari maksud dengan fard di sini siapa? Ini maksud dengan fard di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang yang serupa dengan ini juga dari Al-Imam Al-Qayyim. Al-Imam Al-Qayyim telah disebutkan bahwa beliau adalah guru dari penulis sendiri, Al-Hafidz Ibnu Rajab. Di antaranya beliau juga berguru pada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga memiliki perkataan yang serupa, bahwa beliau pernah mengatakan, kun wahidan fi wahidin wal wahidin, jadilah kamu seorang diri di atas satu jalan untuk Allah yang maha tunggal. Jadilah kamu seorang diri pada satu jalan untuk Allah yang maha tunggal. Artinya adalah, jadilah kamu seorang diri di atas satu jalan, maksudnya di atas siratal mustaqim, bukan yang lainnya. Dan untuk yang maha tunggal artinya, berbuatlah, beribadahlah, dan yang lain sebagainya, macam-macam ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal, dan jangan kamu beribadah kepada selainnya. Maka meskipun dikutip dari perkataan seorang sufi, atau istilahnya adalah istilah sufiyah al-arif, maknanya sahih, tetapi maknanya apa? Benar. Di mana orang ini berkata, lainal wa'adun muradahu, tidak akan seseorang bisa menggapai keinginannya, mencapai tujuannya, hatta yang talidah fardun, hatta yang talidah fardun, sampai seseorang menyendiri dengan yang maha tunggal. Artinya sampai dia hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'iza aja waqtara, lalu setelah orang ini mengucapkan apa yang dia ucapkan, iza aja waqtara, seketika itu pun dia inzai, tersentak dan bergetar, sampai akhirnya dia pingsan. Hattara ashabu wa nasuhura fattadakdaka, sampai teman-temannya melihat seolah-olah ada batu besar telah runtuh menimpa dia seketika. Wabaki ala dhalika sa'at, dan orang ini pun tetap dalam kondisi yang demikian beberapa saat. Falamma afa, dan tatkala dia sadar, faka'annahu syurah min qabr, maka bangkitlah dia seolah-olah orang yang bangkit dari kubur. Asyik dari apa yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini adalah hendaknya seorang hanya memberikan ketaatan kepada Allah. Hendaknya seorang hanya memberikan kecintaannya kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal hanya kepada-Nya. Ada masalah seperti yang disebutkan dalam kisah ini, bahwa orang ini sampai tak sadarkan diri. Kalau orang itu murni ghusya alaih, murni dia seketika jatuh pingsan, maka hal yang demikian ini adalah perkara yang sifatnya tabii, tidak ada mu'akhadat padanya, tidak ada catatan pada hal yang demikian. Nah, seperti itu bukan satu kesalahan. Kan tapi dikenal pada orang-orang sufi al-ghasyi was-sa'id, kebiasaan yang seperti ini. Dan hal yang demikian ini laisa masyru', bukan perkara yang masyru'. Karena para sahabat wa kada tabi'un, dan orang-orang soleh pada masa tersebut tidak dikenal dari mereka hal yang seperti ini, bahwa mereka beribadah hingga akhirnya mereka menjadi pingsan dan seterusnya. Melainkan dikenal yang seperti ini banyak dari kisah-kisah orang-orang sufi. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam, qawluhu la ilaha illallah, ucapan seseorang la ilaha illallah, taqtadi an la yu'ibba siwahu, ini mengharuskan untuk tidak mencintai kecuali Allah, untuk tidak cinta melainkan hanya kepada Allah. Fa'innalillahi walladhi ta'ah, karena ilah itu yang disebut dengan ilah dalam ucapan kita la ilaha, tidak ada ilah. Apa arti ilah? Ilah itu artinya la alladhi ta'ah, zat yang ditaati, yang diberikan kepadanya ketaatan kita. Dialah ilah, mahabbatan, di atas dasar dan landasan kecintaan. Jadi ketika seorang sholat mentaati Allah, landasannya harus apa? Cinta. Wa khaufan, dan rasa takut. Wa rajaan, dan rasa harap. Ini yang melandasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah itu artinya lebih ta'at. Ilah itu artinya Allah yang ditaati dengan cinta, dengan sepenuh kecintaan, dengan sepenuh rasa takut, dengan sepenuh rasa harap kepada-Nya. Itu arti ilah. Maka kalau seorang berikan ketaatan kepada selain Allah dalam wujud yang seperti ini, seperti dia mentaati syaitan, mentaati hawa nafsunya, berarti ini bertentangan dengan ucapannya la ilaha illallah. Maka beliau qala min tamami mahabbatihi mahabbatu ma yuhibbuh, maka termasuk keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan seseorang cinta kepada Allah itu dia juga harus cinta kepada apa-apa yang Allah cintai. Sudahlah kita cinta kepada salat, dan rum pada salat, senang dalam sholat. Kalau sholat itu senang, maka adzan itu senang. Cinta kepada Allah itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah dia memberikan kecintaan juga sampai kepada Allah, apa-apa yang Allah cintai. Allah mencintai orang, Allah juga mencintai perbuatan, Allah mencintai sifat-sifat, maka itu wajib bagi kita untuk kita cintai. Maka siapa yang luput dari dalam mencintai apa-apa yang Allah cintai, berarti luput darinya, dari kesempurnaan la ilaha illallah. Maka dikatakan di sini, wa min tamami mahabbati mahabbatu ma yuhibbu. Dan di antara kelengkapan kecintaan kepada Allah adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Mencintai orang-orang saleh, mencintai du'at wa talabatul ilm, mencintai ilmu yang bermanfaat, mencintai Al-Qur'an, dan seterusnya dari apa-apa yang Allah cintai. Wa karahatu ma yakrahu, dan membenci apa-apa yang Allah benci. Tak boleh apa-apa yang Allah benci kita suka. Allah benci dengan kemaksiatan, kita malah suka dengan kemaksiatan. Jangan kira kita suka kepada kemaksiatan itu tidak merusak la ilaha illallah, itu merusaknya. Bahwa itu tidak mempengaruhi keutuhan la ilaha illallah kita, walaupun yang mengharapkan berjumpaan dengan Rabb-nya. Mengharapkan keutuhan la ilaha illallah, keutuhan tauhidnya. Apabila masih menyangka dengan sangkaan demikian, sungguh sangkaanmu salah dan keliru. Bahwa membenci apa yang Allah cintai, atau sebaliknya mencintai yang Allah benci, ini merusak la ilaha illallah, merusak tauhid. Wa karahatu ma yakrahu, dan membenci apa-apa yang Allah benci. Ini termasuk dari keutamaan dan kelengkapan dan kesempurnaan la ilaha illallah. Faman ahabba syai'an mimma yakrahuhu aw karaha syai'an mimma yuhibbuhu Allah lam yaqbul tauhiduh. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu yang Allah benci, mencintai orang kafir, mencintai kekufuran, mencintai pelaku maksiat, mencintai kemaksiatan, dan seterusnya. Barang siapa yang mencintai apa yang Allah benci, atau sebaliknya, membenci sesuatu yang Allah cintai, benci sama sholat meskipun dia sholat. Ya, karena di pondok mau gak mau lah, habis disuruh digebrak-gebrak kalau gak sholat, maka dia sholat. Ada dasar pertama, tapi hatinya benci kepada sholat. Hatinya benci kepada Al-Fatihah. Hatinya benci kepada nasihat, kepada wasiat, kepada ta'lim. Hatinya benci kepada as-salihin al-muttaqin. Hatinya benci kepada jihad. Hatinya benci kepada kejujuran, kepada ketulusan, dan lain sebagainya dari apa-apa yang Allah cintai. Benci dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jal cintai. Orang ini lam yakbul tauhiduhu, tauhidnya belum sempurna. Tauhidnya ada aib, tauhidnya cacat, tauhidnya rusak. Sesuai besar kecilnya pelanggaran dia dalam masalah ini. Apabila dia sampai kepada membenci yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, rusak tauhidnya sampai hilang tauhidnya sama sekali. Rusak tauhidnya sampai hilang darinya sama sekali. Antara seseorang bisa menjadi dia mu'min, fasikun bikabirati, orang yang beriman tapi fasik disebabkan dosa besarnya, atau dia menjadi kafir dikarenakan kebencian terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Hal yang antara bentuk membenci apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, ada yang wujudnya adalah kufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang wujudnya adalah kufuran. Bagaimana hal yang dibahas dalam Nawaqidul Islam, membatalkan-batalkan Islam. Maka hati-hati dari membenci at-tauhid, dari membenci as-sunnah, dari membenci at-ta'ah, ta'atan, dari membenci ad-da'wah ila Allah, dari membenci jam'ul kalimah, persatuan, kesatuan. Hati-hati membenci apa yang Allah Azza wa Jalla sukai dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Buat ini merusak tauhid. Atau sebaliknya mencintai apa-apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Maka beliau kata, orang ini lam yakmul tauhiduhu, belum bisa dikatakan tauhidnya sempurna. Bahkan pada sebagian bentuknya kita katakan tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Orang yang benci sama sholat, meskipun dia sholat, lenyap tauhidnya. Orang yang benci la ilaha illallah, atadhunnu annahu muslim, apa kalian sangka bahwa dia masih muslim? Orang yang benci la ilaha illallah, hadza laysa muslim, bukan orang Islam, meskipun dia mengucapkan la ilaha. Karena pembatal dari pembatal lembaga Islam. Orang yang membenci syariat Allah dan dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla mensyariatkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkannya dan mengajarkannya. Orang yang membencinya batal Islamnya. Meskipun pada sebagian bentuknya tidak sampai kepada membatalkan Islam, akan tetapi merusak tauhid. Antara yang mengurangi kesempurnaannya sampai yang membatalkan keislaman. Inti dari apa yang diuraikan di sini bahwa mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla benci, membenci apa yang Allah Azza wa Jalla cintai, bahwa yang demikian ini jangan kalian sangka tidak berpengaruh pada tauhid kalian. Mana cinta sama musik, ya? Cinta pada biduan, senang dengan dangdutan, ialah cinta kepada Allah, kepada kemaksiatan, cinta kepada buruk, cinta kepada dosa, cinta kepada apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Tetapi hati-hati. Maka kata beliau melanjutkan, qala lan yaqmu tauhiduhu wala sidquhu fi qawlihi la ilaha illallah. Maka orang ini tauhidnya belum bisa dikatakan sempurna, begitupun juga tidak bisa dikatakan bahwa ucapan dia la ilaha illallah itu jujur. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa dikatakan bahwa ucapan itu tulus. Sedangkan dalam hadis-hadis yang telah lalu, siapa yang masuk surga? Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya. Siapa sih yang jujur dari dalam hatinya? Itu orang yang mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ini orang-orang yang jujur dalam hatinya, dalam ucapannya la ilaha illallah. Membenci apa-apa yang Allah azza wa jalla benci. Dialah orang-orang yang dikatakan mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya. Wa kana bihi, maka orang ini padanya terdapat minas syirkil khabih innalillah, terdapat padanya bagian dari syirik yang terselubung, bagian dari syirik yang terselubung. Bi'asa bima ta'allahu mimma yuhibbu, sebesar kebencian dia terhadap apa yang Allah cintai. Jadi benci terhadap apa yang Allah cintai. Jangan sangka hal yang demikian itu bahwa seorang selamat dari namanya kesyirikan. Ada pada unsur kesyirikan ini. Wal ma'asi wal dhunub, cabang dari syirik dan kufuran. Maksiat dan dosa adalah cabang dari kesyirikan dan kekufuran. Ada pada dia bagian dari syirkil khabih, syirik yang terselubung itu. Bihasa bimakariyahu mimma yuhibbuhullah, sebesar kebencian dia terhadap apa yang Allah cintai. Wa ma ahabbahu mimma yakrahu, dan sebesar mencintai apa-apa yang Allah benci. Maka jangan kita menganggap remeh mencintai al-kuffar, orang kafir, meskipun mukaddimahnya takjub dengan kelihayannya menggiring bola. Ini mukaddimah. Mukaddimahnya itu di situ. Sehingga timbul dari kekaguman itu kecintaan kepada si kafir, kecintaan kepada si musyrik, hingga akhirnya kita mencintai apa-apa Allah Azza wa Jalla benci. Inna lillah. Maka ada pada diri kita ketika itu bagian dari syirik khafi, syirik yang terselubung muslim. Kemudian penulis mengatakan, mengutip firman Allah dalam surat Muhammad ayat 28, "Dzalika bi'annahum ittaba'u ma asqata Allah wa kariha ridwanahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla benci, dan mereka benci keriduan Allah, benci apa-apa yang Allah ridai, sehingga Allah gugurkanlah amalan mereka. Ayat ini diambil oleh para ulama sebagai dalil bahwa membenci apa yang Allah Azza wa Jalla cintai dari syariatnya, bahwa itu membatalkan Islam, bahwa itu menjadikan seorang keluar dari Islam bil kulliyah, secara keseluruhan, menjadikan seorang batal la ilaha illallah, sehingga tidak tersisa keislaman sedikit pun dalam dirinya. Apa itu? Perbuatan membenci apa-apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Mari kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya pada bab dilalatul mahabbatillah, bukti-bukti kecintaan kepada Allah. Qala al-Layth an Mujahid fi qawli ta'ala la yushrikuna bi syai'an. Berkata al-Layth, yaitu Layth bin Sa'id, an Mujahid, dari Mujahid, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Nur ayat 55, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, ya'budunani la yushrikuna bi syai'in, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Apa kata Mujahid tentang ayat ini? Qala la tuhibbu ghairi, artinya jangan kalian memberikan kecintaan kepada selain. Allahu Akbar. Mungkin seorang menyangka bahwa maksudnya adalah kita tidak menyembeli untuk selain Allah. Naam, itu diantara maknanya. Tetapi lebih dalam lagi, bahwa termasuk pada makna la yushrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepada aku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Bahwa diantara maknanya adalah apa yang dikatakan dalam ayat di sini, la yushrikuna bi syai'a, jangan kalian mencintai selain. Jadi mencintai selain Allah Jalla wa'ala, hingga dia mentaati selain Allah Jalla wa'ala dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa ini merusak tauhid, merusak ubudiyah seseorang kepada Allah, keutuhannya, kesempurnaannya. Apakah arti dari tafsir ini berarti seorang tidak boleh mencintai selain Allah? Itu bukan itu maksud dan artinya. Boleh seorang mencintai, akan tapi dari jenis cinta yang sifatnya tabii'i. Mencintai ayah cinta kepada anak, anak cinta kepada orang tua, seseorang cinta kepada harta, tapi dalam batas dan dalam ukuran yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Yaitu kecintaan kepada hal tersebut selagi tidak menyeretnya kepada kemaksiatan kepada Allah. Maka apabila seorang dalam mencintai yang dibolehkan dari itu sampai menyeret dia kepada maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka yang harus dia unggulkan, yang harus dia menangkan, yang harus dia pentingkan, itulah kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah maksud dari tafsir Mujahid akan firman Allah ini, la yushrikuna bi syai'an, mereka tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Artinya, la tuhibbu ghairi, jangan kalian mencintai selain aku. Jadi dalam kecintaan yang menjadikan kalian akhirnya taat kepada selain aku, dan kalian pun bermaksiat kepadaku, kalian pun melanggar perintahku, mengerjakan laranganku, hingga demikian ini cacat pada tauhid kalian, merusak kesempurnaan keutuhan la ilaha illallah yang ada pada kalian. Dikatakan pada syarah oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barra, kata beliau, قال ومعنى هذا أن كمال التوحيد يقتضي محبة ما يحبه الله. Makna dari ini semua bahwa kesempurnaan tauhid itu mengharuskan seseorang untuk dia cinta kepada apa yang Allah cintai. Kita para orang-orang saleh dikarenakan mereka ahlu ta'atillah, orang-orang yang taati Allah, adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Cinta kepada perintah, perintah salat, karena Allah yang perintah, karena Allah mencintainya, maka itu termasuk dari kecintaan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi hati mengambil konsekuensi ke arah ini. وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ. Dan mengharuskan untuk seseorang membenci apa-apa yang Allah benci, baik itu dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan atau personal-personal. Person-person yang Allah Azza wa Jalla benci, wajib bagi seorang yang menginginkan keutuhan tauhid untuk dia juga membencinya. Wa yaqdi aidan mahabbatu ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Dan juga mengharuskan untuk mencintai apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Wa buqdu ma na'a Allah 'anhu wa rasuluhu, dan membenci apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min 'ibadihi, dan mencintai apa-apa yang Allah cintai dari hamba-hambanya. Minal malaikati wal anbiya'i was salihin, dari para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Wa mahabbati awliya'i wa mubdi a'da'ihi, dan mencintai para wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah. Wa man lam yuhaqqiq hadha, sini yang kita inginkan. Syekh Abdul Rahman, dan barang siapa yang dia tidak merealisasikan ini, belum mewujudkan ini, para buddhan yakuna indahu naw'un min anwa'i syirki fil mahabbah, pastilah ada pada dirinya satu unsur dari unsur-unsur kesyirikan dalam perkara cinta. Ada unsur kesyirikan dalam, ada unsur kesyirikan itu, wahai anda yang takut dengan kesyirikan, wahai anda yang mengetahui bahwa kesyirikan akan menghalangi anda untuk menggapai syurga. Ketahuilah bahwa mencintai kemaksiatan dan terus menerus di atas kemaksiatan, apakah membenci Allah Azza wa Jalla cintai atau mencintai Allah Azza wa Jalla benci, itu adalah unsur dari unsur-unsur syirik. Menghalangi anda untuk meraih kesempurnaan tauhid. Maka beliau melanjutkan, kata Syekh Abdul Rahman, "Faman ahabba syai'an mimma yubghiduhu Allah wa kariha syai'an mimma yuhibbuhu Allah, maka barang siapa yang mencintai sesuatu yang Allah benci atau membenci sesuatu yang Allah cintai, lam yakun muhaqqiqan limahabbatillah, maka dia belum mewujudkan dan merealisasikan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Rayu adil dan mulia Allah, ini erat kaitannya dengan la ilaha illallah. Bahwa ilah artinya apa? Yang ditaati dengan kecintaan. Mari kita akan selanjutnya oleh Al-Hafiz. Qala fi sahih Hakim an Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahih Hakim yang tepat adalah Mustadrakil Hakim. Ya, sebagaimana yang dikenal, ya, Akan hal ini di kalangan para ulama, bukan sebagai sahihul hadis. Nah, Al-Aisyah dari Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syirku aqwa min dabibin naml." Ini disebutkan min dabibin dar. Ala sabah di lailatul dhulma, sesungguhnya kesyirikan itu lebih sama apa daripada jejak semut. Ada yang bisa mendeteksi jejak semut, semut jalan, apa dia meninggalkan jejak? Mungkin kalau dia habis melewatin tumpahan coklat, kemudian dia berjalan di atas ubin putih yang licin, maka akan tampaklah jejak. Lantas bagaimana jadinya apabila dia berjalan seperti yang digambarkan Nabi? Nabi berjalan jejak semut. Alasoba di atas batuan hitam, batuan licin yang hitam. Filailatul qulma, di kegelapan malam. Menurut para pencakap besar pun tidak akan dilihat. Pakai alat yang canggih sekalipun tidak akan kelihatan. Bahwa syirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia afra, lebih sama. Maka pantaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada umat untuk takut dari kesyirikan. Dalam doanya siapa yang hafal? Man yahfaz. Doa Nabi untuk berlindung dari kesyirikan. Hafizta ya akhi. Man yarfa' yadah. Ada yang mengangkat tangan? Kan dari tol pasir. Yang anak SMP mana? SMP aja, seharusnya SD juga sudah hafal. Insya Allah hafal ya, mungkin malu aja. Ya, husnuzan. Ya. Baik. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, berlindung dari kesyirikan. Begitupun juga Nabi Allah Ibrahim, berlindung dari kesyirikan. Kenapa? Karena seperti ini namanya syirik. Apa? Min dabibin dhar'a as-safa fil lailati dhulmat. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika wa ana a'lam, dari menyekutukanmu dan aku tahu, wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku mohon ampun kepada dari kesyirikan yang aku ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saja khawatir masuk gua jahit dengan seorang yang dia tidak khawatir dengan dosa musyrik. Bahwa termasuk dari kesyirikan, dari apa yang kita uraikan, termasuk dari unsurnya adalah memberikan ketaatan kepada syaitan, mengikuti hawa nafsu. Ada yang terdapat unsur dari unsur-unsur kesyirikan kepada Allah SWT. Maka dikatakan dalam hadis, kesyirikan itu lebih tersembunyi dan lebih tersamarkan dibandingkan dengan jejak semut di atas batuan hitam di kegelapan malam. Wa'adnahu, dan yang paling samar darinya, antu ibba ala syai'an minal jauh inna minal. Kamu mencintai sesuatu dari kebaikan, yang paling samar. Kamu suka dengan sesuatu dari kemaksiatan. Kamu suka dengan sesuatu dari pelaku maksiat. Cinta kepada ini, cinta pada pelanggaran. Diam-diam masih dengerin musik misalnya. Mungkin dulunya di rumah dia suka nyanyi. Ketika dia tahu bahwa musik itu haram, belum bisa dia hilangkan kebiasaan lamanya. Mandi kadang-kadang suka berdendang. masih ada kecintaan kemaksiatan. Masih ada kecintaan dan kegandrungan terhadap ad-dzunub, terhadap yang namanya dosa. Kesyirikan itu lebih bersama. Wa adnawan tuhibba ala syai'an najaw, yang paling kecil dari ini, bahkan dikatakan adna, yang paling samar dari ini, kamu cinta terhadap sesuatu dari bentuk kezaliman. Al-ma'asi kulliha, kemaksiatan kulluha, seluruhnya itu adalah kezaliman. Aw tubghidu ala syai'an min al-'adl, atau kamu mencintai sesuatu dari bentuk keadilan, lawannya kezaliman. Ketaatan, kesalehan, ketundukan kepada Allah Jalla wa'ala, karena itu bagian dari keadilan, meletakkan sesuatu pada tempat. Ada kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketaatan adalah keadilan, menegakkan sholat adalah keadilan, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang adalah keadilan. Lantas kamu benci dengan sholat, kemudian kalian sangka bahwa itu bukan syirik, bahkan dia apa kesyirikan yang lebih besar. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini, qala wa hal ad-dinu illa al-hubb wal bughd, bukankah agama itu melainkan adalah cinta dan benci? Itu cinta dan benci karena Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi mengatakan, mengutip firman Allah, katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti siapa? Ikuti Nabi. Ialah bukti kecintaan kepada Allah. Ikut kepada Nabi, bukti kecintaan kepada Allah. Apa yang dia upayakan tidak sebanding apa yang dia dapat. Apa yang dia dapatkan jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai dibandingkan apa yang telah dia korbankan. Apa yang dia korbankan? Apa yang dia korbankan? Dia mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, yang maha fakir, yang maha lemah, yang penuh dengan segala macam kekurangan dan liputi dengan segala macam kealpaan, cinta kepada yang maha sempurna. Memang sudah seharusnya gandrung kepada Allah. Ya memang sudah sepatutnya. Akan tetapi yang maha sempurna cinta kepada yang maha apa-apa, yang maha segala-galanya, yang maha kaya, cinta kepada yang bersumber padanya segala macam kelemahan dan kealpaan, maka didapatkan oleh seorang hamba dengan dia mencintai Allah lebih besar dari apa yang dia korbankan. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu. Aisyah, apa syaratnya? Syaratnya adalah tattabi'u, maka ikutilah. Maka Nabi Raja, qala wa hadha nassun bi anna ma'abbata ma yakrahu Allah wa bughdha ma yuhibbuhu mutaba'atu lil haram. Maka ini merupakan nas fi anna ma'abbata ma yakrahu Allah, bahwa mencintai apa-apa yang Allah benci, suka dengan pelanggaran, suka dengan kemaksiatan. وَبُغْضَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ, dan sebaliknya, membenci apa-apa yang Allah cintai. Membenci ketertiban, membenci peraturan, ya, membenci tata tertib, termasuk, ya, atau sebaliknya, mencintai apa yang Allah benci, mencintai pelanggaran, ya, mencintai khianat, tidak amanah. Ini diantara bahwa demikian ini mutaba'atun lil hawa, bentuk dari mengikuti hawa nafsu. bentuk dari mengikuti hawa nafsu. Wal mu'alatu 'ala dhalik wal mu'adatu 'alaihi, dan lebih jauh lagi membangun cinta dan benci di atasnya. Membangun cinta dan benci di atas perkara ini. Di atas perkara apa? Mencintai apa Allah benci. Membenci di atas membenci apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Membangun cinta dan benci di atasnya. Minasyirkil khatib, termasuk dari syirik yang terselubung. Ini berserah kan? Nas hadir tersebut. Nah, tapi kita lihat sebentar ya. Kita lanjutkan. Lanjut di panitia. Seperempat jam. Hah? Mablak ini kita lihat. Biar ada refresh sedikit untuk kita sambung lagi. Karena semoga pertemuan kita ini bisa menamatkan kita ya, insyaallah manfaatnya itu lengkap. Oke, insyaallah.